la yuflis sahirun. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardh wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Jemaah suri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-74 dan setelahnya dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa ba'athna min ba'dihi rusula. Kemudian kami mengutus setelah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam rasul-rasul. Yani Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam adalah rasul pertama. Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi pertama adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam. Baik. Dikatakan bahwa jarak antara Nabiullah Adam dengan Nabiullah Nuh adalah asyarat qurun, 10 generasi. Antara Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam dengan Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam, kesyirikan belumlah muncul. Dosa ada, dosa pembunuhan, dosa-dosa yang lainnya dari kabairud dzunub ada, tapi dosa syirik belumlah ada pada saat itu. Nanti di zamannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam barulah muncul kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihi salatu wasalam mengajak mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam adalah rasul pertama adalah hadis syafa'ah yang panjang, yang ketika orang di mahsyar dalam kondisi mengenaskan, barakallahu fikum, mereka pun mengatakan sesama mereka, tidakkah kalian melihat keadaan kita ini dalam kondisi seperti ini? Mari kita mencari siapa gerangan yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala agar supaya urusan kita di mahsyar ini selesai. Maka mereka pun berbondong-bondong datang ke Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam. Kemudian mereka mengatakan, ya Adam anta abuna, wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Khalaqakallahu biyadihi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dengan tangannya. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada engkau. Fashfa' lana 'inda rabbik, maka hendaknya engkau memberikan syafaat untuk kami di sisi Rabbmu. Baik, undur. Coba tengok wahai Adam, ila ma nahnu fihi, kita kondisinya kita sekarang ini sangat mengenaskan, sangat mengerikan, sangat menyengsarakan. Ayo, berikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam memberi udzur sambil mengatakan, aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah yang ada dalam surga, kemudian aku pun memakannya. Baik. Coba tengok orang lain selain aku. Nafsi, aku hari ini urus diri sendiri. Baik, coba tengok. Coba kalian berangkat ke Nabi Lanu alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun akhirnya berbondong-bondong datang ke Nuh sambil mengatakan, ya Nuh, anta awalur rusul ba'athakallah. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ala tanzur ila ma nahnu fihi? Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kita sekarang ini? Baik. Fashfa' lana 'inda rabbik, maka hendaknya engkau minta hendaknya engkau berikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahiduna, engkau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabiullah Musa alaihissalam, kemudian mereka mendatangi Isa alaihissalam. Semua memberikan uzur. Baik. Kemudian mereka Nabiullah Isa mengatakan, tapi hendaknya kalian mendatangi Nabiullah Muhammad alaihissalam. Maka mereka pun datang ke Nabi kita Muhammad alaihissalam sambil mengatakan seperti pernyataan tadi dari awal, dari Nabiullah Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, saya memang yang paling pantas untuk itu. Inilah yang dikatakan maqamam mahmuda. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun berangkat menuju satu tempat yang ada di bawah arsy dan aku pun sujud untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, mengajarkan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diajarkan kepada makhluk siapapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru pada saat itu Allah mengajarkan kepada aku pujian-pujian itu. Maka aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tu syaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah akan dipenuhi permintaanmu dan berikanlah pembelaanmu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pun memberikan pembelaan sehingga orang pun diselesaikan urusannya di mahsyar. Sehingga dengannya semua orang yang di mahsyar memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan maqamam mahmuda, posisi terpujinya seseorang. Syahiduna di sini bahwa barakallahu fikum, Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adnabillah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dikatakan di sini tsumma ba'atsna min ba'dihi rusula. Kemudian setelah itu kami utus rasul-rasul setelah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam ila qaumihim, ke kaum mereka masing-masing. Faja'uhum bil bayyinat, maka mereka pun para rasul itu mendatangi kaumnya dengan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan. Famakanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl, maka mereka pun tidak mau mengimani apa yang dulunya mereka dustakan. Kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin, demikianlah kami tutupi hatinya orang-orang yang melampaui batas. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa. Baik. Di sini katakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nuh alaihi salatu wasalam, Allah Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Lut, Syuaib dan yang lainnya. Kemudian langsung diceritakan tentang Nabiullah Musa. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'aun wa malaihi bi ayatina. Baik. Kemudian kami utus setelah mereka-mereka ini, para nabi dan rasul sebelumnya, Nabiullah Musa alaihissalam disertai dengan Harun. Baik. Harun, yakni Musa dan Harun adalah dua orang yang bersaudara yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi, sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Firaun kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam tumbuh besar mulai dari sejak kecilnya di dalam istananya Firaun, makan dari makanannya Firaun, tidur di tempat tidurnya Fir'aun, tumbuh besar dalam kerajaan Fir'aun. Hingga terjadilah apa yang terjadi yang mengharuskan Musa keluar dari istana, bahkan keluar dari negeri Mesir pada saat itu, menuju negeri Madian. Dan di sana Nabiullah Musa tinggal selama 10 tahun. Setelah 10 tahun Nabiullah Musa kembali ke Mesir dengan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Firaun. Dan Nabiullah Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala seorang yang bisa menemaninya. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashriku bi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Waj'alli waziran min ahli, ya Allah, jadikanlah untuk aku wazir, pembantu, pembela, penyokong dari kalangan keluarga aku sendiri, yakni Harun akhi, saudaraku Harun, agar supaya kami lebih banyak bertasbih, berzikir kepada engkau, memuji engkau. Maka Allah pun mengangkat Nabiullah Harun menjadi nabi, menyertai Musa alaihissalatu wassalam menuju Firaun dan tokoh-tokohnya dengan ayat-ayat kami. Tismu ayat, 9 mukjizat barakallahu bikum yang Nabiullah Musa bawa ke Firaun, dan sedikit pun Firaun tidak bergeming walaupun dia sudah melihat bagaimana ular itu barakallahu bikum melalap habis ular-ularnya tukang sihir, bahkan tukang sihir pun sudah pada masuk Islam. Firaun tetap kukuh dengan kekufurannya, penentangannya. Dia sudah melihat tufan, dia sudah melihat kodok di mana-mana, dia sudah melihat darah, air yang berubah menjadi darah, semua cairan yang ada pada satu menjadi darah. Dia sudah lihat jarad, yakni belalang, belalang di mana-mana. Belalang ada di mana-mana. Kumal, kutu juga demikian. Di mana-mana ada kutu. Di makanan, di pokoknya di mana-mana semuanya kutu. Sama sekali tidak membuat Musa tidak membuat Firaun mau beriman, hanya sekedar janji-janji. Wahai Musa, doalah engkau kepada Rabbmu agar supaya apa yang ada ini diangkat oleh Tuhanmu. Setelah itu kami akan beriman dan kami akan membiarkan Fir'aun, membiarkan Bani Israel pergi bersama dengan engkau. Lanu'minanna laka walanursilanna ma'aka Bani Israel. Kami akan beriman kepada engkau. Setiap Allah SWT angkat dari mereka apa yang mereka anggap itu satu yang menjijikan, satu yang menjadi malapetaka, tetap mereka kembali dengan kekupurannya. Sampai Allah SWT tenggelamkan Fir'aun dengan pasukannya. La haula wa la illa billah. Kata Allah SWT, fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka pun berlaku angkuh, takabur, sombong, tidak mau mengikuti Nabiullah Musa AS. Maka jadilah mereka orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadha la sihrun mubin. Setiap datang kebenaran, yakni mukjizat-mukjizat sebagai tanda benarnya Nabiullah Musa dan Harun dalam dakwahnya, dalam ajakannya, mereka hanya mengatakan hadza sihrum mubin, ini cuma sihir. Dikit-dikit sihir, ini disihir. Subhanallah. Pembangkang memang. Walaupun tukang sihir sudah didatangkan semua dari seluruh penjuru negeri Mesir. Yang hebat-hebat. Ditandingkan dengan apa yang ada pada Musa alaihissalam dan kalah, bahkan tukang sihirnya sudah masuk Islam, tetap dia tidak mau. Sudah tahu bahwa itu bukan sihir. Tukang sihir pun mengatakan yang dibawa Musa bukan sihir, mukjizat memang, tidak bisa kita kalahkan. Namanya mukjizat, tantangan yang tidak akan pernah terkalahkan. Barakallahu bikum. Jadi kata-kata ajiz, ketidakmampuan nih, yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, mukjizat ini adalah tantangan yang tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkannya. Namanya dari kata ajiz, ajiz itu ketidakmampuan, mu'jizat, ketidakmampuan orang untuk mengalahkannya. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu in hadza la sihrun mubin. Begitu datang mereka hanya mengatakan ini sihir. La hawla illa billah. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza. Berkata Musa kepada Firaun, ataquluna lil haqq, apakah kalian akan mengatakan kepada kebenaran ini ketika datang kepada kalian bahwa ini hanya sekedar sihir? Wala yuflihus sahirun, dan tidak akan pernah beruntung tukang sihir. Barakallahu fiik. Karena sihir tidak akan jadi kecuali dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sihir tidak akan pernah jadi kecuali dengan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, karena itu Allah mengatakan wala yuflihus sahirun, tidak akan pernah beruntung orang-orang yang melakukan sihir. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, wahai Musa, kau ini tidaklah kecuali sekedar mau memalingkan kami dari apa yang kami dapat dari bapak moyang kami. Barakallahu fikum. Ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Apakah engkau ini akan memalingkan kami dari apa yang kami dapat dari nenek moyang kami? Wa takuna lakum al-kibriya'u bil arsy, setelah itu engkau menjadi penguasa, kau hanya mencari kedudukan, kau mencari popularitas. Ini tuduhan, tudingan terhadap Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Padahal Musa bukanlah orang yang menginginkan itu semuanya. Barakallahu fikum. Musa, demikian pula rasul-rasul dan nabi-nabi yang lainnya, tujuan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan orang kepada kebenaran, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa takuna lakum al-kibriya'u bil ardhi wa ma nahnu lakum bimumin, kata mereka, Firaun dan tokoh-tokohnya, wa ma nahnu lakum bimumin, kami tidak akan pernah mau mengimani kalian berdua. Kukuh dia dengan kekupurannya, dengan penentangannya. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang jelas rasul-rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari kekuasaan. Bukan mencari popularitas. Tapi mereka-mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tugas, mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya untuk menyeru bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan seluruh nabi dan seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukannya. Baik. Agama satu. Ini agama Islam, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesakannya. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Nahnu ma'asyaral anbiya abna'u 'ala dinuna wahid." Kami ini para nabi, abna'u 'allad. Bab, ini orang-orang yang bersaudara semuanya dari satu ayah berbeda ibu. Ini istilah bahwa yang diajarkan para nabi itu semuanya sama, ajaran ketauhidan. Walaupun syariatnya berbeda-beda, tata cara salatnya, puasanya, apapun berbeda-beda. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Baik. Tapi semuanya mengajak kepada satu ajakan. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.